Tabi'a, bismillah. Kita masuk pada bab yang baru. Di sini anwa'ul kalam. Qala, yaitu berkata al-imam Ibnu Ajurum dalam matan jurmiannya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kemudian kata al-imam Ibnu Ajurum, wa aqsamuhu salasatun, dan pembagiannya itu ada tiga. Pembagian kalam maksudnya. Ismun wa fi'lun. Yang pertama dia itu isim, wa fi'lun, dan dia fi'il, wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf. Tapi yang datang dengan memberikan makna yang sempurna. Ya, karena huruf nanti ini ada huruf. Ana lupa pembagian ini. Ada huruf seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, dan seterusnya. Itu huruf juga, tapi bukan huruf hijaiyah yang diinginkan. Dia huruf yang datang dengan memiliki makna, seperti min, ram, an, fi. Itu huruf, tapi datang ada maknanya gitu. Paham? Kalau huruf yang berbentuk harfu hijaiyah enggak dimaksudkan di sini. Paham? Huruf hijaiyah huruf juga. Tapi bukan itu yang diinginkan. Diinginkan di sini adalah huruf yang dia itu memiliki makna. Wa aqulu, saya katakan, yaitu al-Imam Muhyiddin ya, dalam kitab Tufasaniyahnya. Al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum, lafaz-lafaz yang orang Arab menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Ha, kembali ke al-alfadh. Yasta'milunaha, yang orang-orang Arab menggunakannya. Fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka, di dalam kalam mereka. Wa nuqilat ilaina anhum, dan lafaz-lafaz tersebut nuqilat, nanti naibul fa'ilnya kembali ke al-alfal. Dan lafaz-lafaz itu dinukilkan kepada kita dari mereka. Ya, dipindahkan kepada kita, diambil dari mereka, yaitu orang-orang Arab. Fanahnu natakallamu biha, maka kita berbicara dengan lafaz-lafaz tersebut. Fi muhawaratina, di dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Wa durusina, ataupun dalam pelajaran-pelajaran kita. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya di buku-buku kita. Wa naktubu biha ila ahlina, dan kita menulis dengannya. Ha, kembali ke lafaz-lafaz tersebut. Ila ahlina, kepada keluarga-keluarga kita. Wa asdiqaina, dan teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha, ya, tidaklah salah satu dari lafaz-lafaz tersebut itu terlepas. An ayyakuna wahidan min salasati asya'a, yaitu terlepas dari salah satu dari tiga jenis, yaitu al-ismu, wal-fi'lu, wal-harfu. Perhatikan ya, anda kasih gambaran ya, biar mudah difahami. Jadi lafaz dalam bahasa Arab ini, lafaz, ya, lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab dalam pembicaraan mereka, dalam kalam mereka, ya, bagaimana mereka berbicara, itulah yang mereka gunakan itu. Kemudian lafaz dalam bahasa Arab ini dinukilkan kepada kita, ya, dipindahkan kepada kita. Ya, kita inilah orang-orang ajam ini, ya, dari orang Arab. Ya, jadi lafaz itu dipindahkan gitu. Paham? Anda buat contoh dulu. Kita punya contoh di sini, misalkan kata doroba sama kata kalbun. Doroba adalah sebuah lafaz orang Arab menggunakan untuk bermakna memukul. Paham? Kalbun adalah sebuah lafaz orang Arab menggunakannya untuk bermakna seekor anjing. Nah, kalimat ini, lafaz-lafaz ini dipindahkan kepada kita. Kita hafal sekarang. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, idrib pukullah. Kalbun seekor anjing, kalbani dua ekor anjing. Kilabun banyak ekor anjing. Sudah dinukilkan kepada kita kan? Fanahnu natakallamu biha. Kemudian setelah dinukilkan, kita berbicara dengannya gitu. Dengan kalam-kalam lafaz-lafaz ini tadi, kita berbicara dengannya dalam pembicaraan kita dan pelajaran-pelajaran kita. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya di buku-buku kita. Artinya kita baca di kitab, kita punya kitab, kita baca gitu. Tulisan-tulisan berbahasa Arab yang kita ambil dari orang Arab. Paham? Naktubu biha ila ahlina. Nah, kosakata ini semuanya yang kita ambil dari orang Arab, lafaz-lafaz yang kita ambil dari orang Arab ini, terkadang kita tuliskan kepada keluarga kita. Jelas ini. Paling kurang kalau kita tulis itu assalamu alaikum ya warahmatullah. Ini bahasa Arab juga gitu. Diambil dari orang Arab digunakan kita sama kita. Nah, kita gunakan bahasa ini, ungkapan ini, kita tulis kepada keluarga kita. Wa asdiqaina, atau kepada teman-teman kita. Kalau enggak ke keluarga, ke teman misalkan. Nah, semua lafaz yang ada dalam bahasa Arab ini yang kita dengarkan dari orang Arab, kemudian kita pindahkan lagi ke bahasa kita, kita gunakan ke bahasa kita, kita tulis, kita berbicara dengannya. Itu semuanya dalam bahasa Arab tuh enggak ada yang lepas dari tiga bentuk. Paham maksudnya? Kalau dia bukan isim, dia fi'il. Kalau bukan fi'il, dia huruf. Lafaz apapun yang antum dapatkan dalam bahasa Arab, kemudian antum ambil lafaz itu, antum gunakan pakai sebagai percakapan antum, antum gunakan sebagai tulisan bagi antum, atau antum baca dalam buku-buku antum, itu enggak ada yang terlepas dari tiga bentuk. Artinya kalau kita buat gini, ada berapa pembagian kalam? Ada tiga. Kalau bukan isim, fi'il, ya huruf. Cuman itu. Jadi apa yang antum tuliskan kepada keluarga antum dengan tulisan Arab? Apa yang antum tuliskan kepada teman antum dengan tulisan Arab? Atau apa yang antum baca dari buku-buku berbahasa Arab? Atau apa yang antum ucapkan dengan lisan antum, muhadasa dengan berbahasa Arab? Itu enggak terlepas dari tiga bentuk. Kalau bukan isim, dia fi'il. Kalau bukan fi'il, dia huruf. Sampai sini paham maksudnya? Ya, kalau bukan isim, fi'il. Ya. Misalkan ada seseorang yang bertanya kepada antum, aina, min aina anta, dari mana engkau? Min aina anta. Ada orang bertanya sama antum, min aina anta, dari mana kamu? Antum jawabnya, ana minal masjid. Paham? Ungkapan ini tentunya antum pelajari dari orang Arab ya. Ana itu fungsinya apa? Min fungsinya apa? Al masjid artinya apa? Kemudian antum ucapkan dengan bahasa, menjadi bahasa antum sampaikan. Nah, ini susunan ini enggak terlepas kalau dia bukan isim, fi'il. Kalau bukan fi'il, ya huruf. Ana isim, min huruf, masjid adalah isim. Atau kita buat lagi contoh, misalkan zahabtu ilal masjid atau ilal madrasati. Ya, ilal madrasah. Ungkapan ini yang antum dengarkan dari orang Arab, zahaba itu artinya apa tuh, bagaimana penggunaannya, kemudian antum gunakan untuk bahasa antum sekarang, atau antum baca di buku ada tulisannya zahabtu ilal madrasati misalkan. Ini tidak ada yang terlepas dari tiga bentuk. Kalau bukan fi'il, isim, kalau bukan isim, dia fi'il. Kalau bukan fi'il, dia huruf. Zahaba fi'il. itu adalah domir dan termasuk bagian dari isim. Ila huruf al-madrasah isim. Atau kalau bahasa dulu waktu kita pertama belajar muktarab apa? Semua kata yang kita jumpai dengan berbahasa Arab, atau kita buat lagi lebih mudah, semua isi Al-Quran itu tidak terlepas dari tiga. Isim, fi'il, huruf. Mudahnya bahasa Arab. Cuma tiga tok isinya. Paham? Antum belajar apapun itu dalam bahasa Arab. Antum baca kitab apapun. Kalau enggak antum, yang antum baca itu isim, dia fi'il. Kalau enggak fi'il, huruf. Enggak ada yang keempat. Itu kok enggak mesti enggak mau belajar bahasa Arab. Padahal cuma tiga dipelajari. Induknya. Pecahannya baru. Paham ini? Nah, kata beliau di sini, la yakhlu wahidun minha. Tidaklah salah satu dari lafad-lafad tersebut kosong, an yakuna wahidan min salasati asya. Dia itu kosong dari salah satu dari tiga bentuk. Jadi semua lafad yang antum dapatkan dalam bahasa Arab dengan bentuk apapun itu enggak terlepas dari tiga bentuk. Kalau bukan isim, dia fi'il. Kalau bukan fi'il, ya dia huruf. Sampai sini paham maksudnya? Ya. Abu Syam, paham enggak Abu Syam? Ya, jadi lafaz dalam bahasa Arab yang orang Arab gunakan sebagai percakapan mereka, kemudian dinukilkan kepada kita, kita pelajari dan yang semisalnya, kemudian kita berbicara dengannya, kemudian kita membaca dengannya, kemudian kita menulis dengannya, itu semuanya enggak ada yang terlepas dari tiga bentuk. Kalau bukan isim, dia fi'il, kalau bukan fi'il, dia huruf. Jelas ini ya, Abu Usama. Kita lihat nomor satu. Catatannya, ta'liknya, faddalilu ala annal kalimata tanqasimu ila salasati aqsamin al-istiqra'u. Itu sebagai khobarnya nanti. Wat tatabbu'u. Dalil bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga pembagian, itu adalah al-istiqra'. Dari hasil membaca. Jadi setelah para ulama membaca kalamnya para ulama Arab, kalamnya orang Arab, ternyata didapati ya bahasa Arab itu cuma tiga gitu. Kalau bukan isim, fi'il, ya huruf. Wat tatabbu, dan tatabbu itu maksudnya dengan mentelaah. Setelah ditelaah, ya diperiksa-periksa kembali semua bentuk-bentuk tulisan dalam bahasa Arab. Ya cuma tiga ini ternyata. Ya, unzur hasiyata as-sabban ala al-asmuni. Bisa dilihat dalam kitab Hasiyah as-sabban miliknya Imam al-Asmuni. Ya, jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya kalam dalam bahasa Arab terbagi tiga? Jawaban dalilnya adalah istiqra. Apa istiqra tadi itu? Hasil membaca. Al-Quran dibaca, loh, tidak terlepas dari tiga. Hadis-hadis dibaca, loh, tidak juga terlepas dari tiga bentuk. Kalam-kalamnya orang Arab dibaca ketika mereka, kita dengar mereka berbicara dengan bahasa Arab, tidak terlepas juga dari tiga. Oh, berarti ringkasnya, kalimat dalam bahasa Arab itu cuma tiga bentuknya. Atau tatabbu. Tatabbu itu dia tidak membaca, gitu. Tapi dia mentelaah, dia periksa. Ternyata setelah ditelaah-telaah kembali, lalu didapati kalam dalam bahasa Arab itu cuma terbagi di tiga. Sampai sini jelas? Itu dalilnya. Sekarang, ammal ismu fil lughati, adapun isim secara lugah, secara bahasa. Jadi isim, kita mau membahas isim ya. Tapi secara bahasa dulu, kemudian secara nahwu. Ya, secara istilah. Adapun isim secara bahasa, madalla ala musamman. Adalah setiap sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama. Jadi setiap ada sesuatu punya nama, ya itu isim. Makanya kan kita bilang gini, Mas Muka, siapa namamu? Ya kan? Itu kan aslinya Ma Ismuka. Tapi kita baca langsung itu. Ya, hamzah wasolnya dilepaskan. Mas Muka, siapa namamu? Kita bilangnya Ismun. Jadi isim itu setiap sesuatu yang punya nama itu isim gitu. Dalam bahasa bahasa Arab, secara bahasa gitu. Bukan secara istilahnya ulama nahu. Paham? Secara bahasa setiap sesuatu yang dia menunjukkan kepada sebuah makna, sebuah nama, sesuatu yang diberi nama musamman. Ya, sesuatu yang diberi nama maka dia adalah isim. Wa fi istilahin nahwiyyin, adapun secara istilahnya para ulama nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamani. Ini sama seperti definisi dalam kitab Muqtarab. Adapun isim secara istilahnya para ulama nahwu, apa itu isim? Isim itu adalah sebuah kata dallat ala ma'nan, yang dia menunjukkan kepada sebuah makna, punya arti gitu. Ya, kata berbahasa Arab punya arti fi nafsiha. Ya fi nafsiha, pada dirinya. Walam taktarin bi zaman, tapi dia enggak berkaitan dengan waktu. Jadi kalau ada sebuah kata dalam bahasa Arab, ya, kemudian dia punya arti, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita itu ada artinya. Jelas ini? Kemudian setelah itu dia enggak punya hubungan dengan waktu, tidak punya keterikatan dengan waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, itulah isim. Kita ambil contoh baitun, ya, sebuah kata dalam bahasa Arab. Ada enggak artinya? Ada, kalau diterjemahkan ke bahasa kita artinya ada, yaitu rumah. Jelas? Ada enggak hubungannya dengan waktu yang lampau, sekarang dan yang akan datang? Oh, enggak ada. Oh, berarti baitun ini isim. Ya. Tapi kalau kita bilang rumah, ini boleh enggak rumah dinamakan isim? Enggak boleh, orang dia bukan kalimat berbahasa Arab. Ya. Jadi yang namanya kalimatun, sebuah kata, itu maksudnya kata yang berbentuk bahasa Arab. Wadalla ala ma'nan, dan dia punya arti. Berbahasa Arab punya arti. Kita bawa ke bahasa kita artinya jelas gitu. Baitun artinya rumah. Kemudian tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itulah isim. Paham ya? Itulah isim. Kita ambil contoh lagi, misalkan kitabun. Ya, sebuah kata dalam bahasa Arab namanya kalimat, ya, bukan jumlah. Kalau kalimat itu artinya kata dalam untuk bahasa Indonesia kita. Kalimat berbahasa Arab ada artinya, ada sebuah buku. Dalat ala makna fi nafsiya, secara zatnya dia punya makna gitu. Ha? Walam taktarin bi zamanin, dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Itulah sih. Contoh Muhammadun, Aliun, Rajulun, Jamalun, Nahrun, Tuffahatun, wa Laimunatun, wa Ason. Ya. Jamalun unta, Nahrun sungai, Tuffahatun apel, Laimunatun lemon. Ya. Ason tongkat. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfazi yadullu ala ma'na. Maka setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini, dia menunjukkan kepada sebuah makna. Ada artinya, ya kan? Muhammad, ya, untuk seseorang yang namanya Muhammad. Aliun, seseorang yang namanya Ali. Rajulun, artinya seorang laki-laki. Paham? Jadi setiap kata ini punya makna. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'nahu fayakunu isman. Dan suatu waktu, sebuah waktu, itu tidak masuk di dalam maknanya. Maksudnya apa? Dia tidak berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Fayakunu isman. Maka setiap salah satu dari lafaz tersebut, itu adalah isim. Ya. setiap salah satu dari lafadz itu dialah isim. Fayakunu isman, maka dia itu adalah isim. Sampai sini fahami? Jadi isim secara bahasa adalah setiap sesuatu yang diberikan nama padanya. Secara istilah adalah sebuah kata yang memiliki makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Faham Abu Bakar? Wa ammal fi'lu fa huwa fil lughati. Sekarang kita bahas fi'il, bagian yang kedua ya, fi'il. Fa huwa fil lughati. Fi'il secara bahasa adalah al-hadasu, sebuah kejadian. Hadasu, al-hadasu, kejadian. Secara bahasa al-fi'lu itu adalah sebuah kejadian. Kejadian memukul, kejadian tidur, kejadian berlari. Ya. Wa fi istilahi nahwiyyin. Adapun secara istilahnya para ulama nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi ahadil azminati as-salasati. Dia itu adalah setiap kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan dia kalimat tersebut iqtaranat fa'ilnya ke kalimat. Dan kalimat tersebut ya berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Allati hiyal madi, yang mana waktu itu adalah waktu madi, wal halu waktu hal, wal mustaqbalu dan waktu istiqbal. Ya, madi, hal dan juga istiqbal. Baru wajar kalau sudah 3 minggu enggak gitu lagi dia insyaallah. Nahu contohnya kataba, ya kataba, fa innahu kalimatun dalalatun ala ma'nan wa huwa alkitab. Kataba ini adalah sebuah kalimat, sebuah kata, ya kan, kataba sebuah kata. Dalatun ala ma'nan, yang dia menunjukkan kepada sebuah makna. Wahuwa, apa maknanya itu? Al-kitabah, penulisan. Makanya kataba kita artikan telah menulis. Jelas? Wahadal makna muktarinun bizzamani al-madi. Dan makna ini, makna kitabah ini, menulis ini, itu berkaitan dengan waktu lampau. Ya. Makna pada kata ini berkaitan dengan waktu lampau. Sampai sini paham maksudnya kan? Jadi kataba itu adalah sebuah kata. Fa innahu kalimatun. Ya, dia ini adalah sebuah kalimat, sebuah kata. Dalatun ala ma'nan, yang menunjukkan kepada sebuah makna. Apa maknanya di situ? Apa artinya makna ini? Maksudnya arti. Apa artinya? Wa huwa al-kitabah. Artinya di situ adalah kitabah. Ya, penulisan atau menulis. Jelas ini? Wa hadzal makna, dan arti ini, makna ini, makna menulis ini itu berkaitan dengan waktu lampau. Makanya dinamakan kitabah, telah menulis. Wa nahwu yaktubu, contohnya lagi yaktubu. Fa innahu dalun ya ala makna. Maka sesungguhnya yaktubu ini menunjukkan kepada sebuah makna. Wa huwal kitabatu aidon, yaitu makna kitabah juga. Itu sama-sama bermakna menulis. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil hadir. Dan makna ini, makna menulis yang ada pada yaktubu ini bergandengan dengan zaman hadir, zaman hal. Karena dia berbentuk fi'il mudhari. Makanya kita namakan sedang menulis. Ya, sedang menulis. Dan secara asal fi'il mudhari itu bermakna hal, sampai ada qarinah dia itu bisa dibawa ke makna istiqbal. Amin. Itu pendapat yang paling rajih bahwasanya fi'il mudhari selama tidak ada qarinah yang menunjukkan dia bermakna istiqbal, maka secara asalnya kita terjemahkan dia bermakna hal sedang menulis. Fa nahwu uktub, contohnya sekarang uktub. Fa innahu kalimatun dalatun ala makna. Ini juga adalah sebuah kata. Ya, uktub sebuah kata kan? Ya. Dalatun ala makna. Dia menunjukkan kepada sebuah makna. Wa huwal kitabatu aidan. Uktub artinya juga kitabah, menulis. Wa hadzal makna, dan makna yang ada pada kitabah di sini, di uktub ini, muqtarinun biz zamanil mustaqbal. Itu bergandengan dengan zaman istiqbal. Allazi ba'da zamani takallum. Yang mana zaman istiqbal itu terjadi setelah zaman berbicara. Dan yang namanya istiqbal itu paling cepat setelah kita berbicara. Itulah istiqbal. Kalau ada kejadian yang terjadi setelah kita berucap, kita ngomong sekarang selesai, kemudian terjadi kejadiannya, itu namanya istiqbal. Nah, jangan antum fahami yang namanya istiqbal itu 3 jam lagi, 5 jam lagi baru istiqbal. Ukuran paling sedikit sebuah kata ya, memiliki makna istiqbal, itu adalah kejadian yang ada pada kata itu terjadi setelah kita berbicara. Selesai berbicara terjadi perbuatannya, itulah istiqbal. Kalau ketika berbicara, sambil kita berbicara kemudian perbuatan terjadi, itu namanya hal. Kalau sebelum kita berbicara kemudian terjadi perbuatan, telah terjadi perbuatannya, itu namanya hal. Hadir, madi. Jelas ini? Sampai sini ada yang ditanyakan? Muda lah ya, masih muda ini insyaallah. Cuman mungkin dengan gaya bahasa yang sedikit dijabarkan gitu. Ya, sama Muhammad Muhyiddin kan. Sehingga kesannya kita lihat kok sedikit panjang gitu. Tapi sebenarnya poinnya mudah. Ya, fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Waktu madi seperti katabah. Katabah sebuah kata. Ya, sebuah kalimat kan. Punya arti dan berkaitan dengan waktu madi. Maka ini namanya fi'il. Wa mislu hadhil alfaz, dan contoh semisal lafaz-lafaz ini. Seperti nasara yansuru unsur. Fahima yafhamu ifham. Alima ya'lamu i'lam. Jalasa yajlisu ijlis. Doroba yadribu idrib. Contohnya saja ya. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Kemudian wal fi'lu ala salasati anwa'in. Fi'il ada tiga bentuk. Ya, fi'il itu ada tiga bentuknya. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Jelas? Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Fal madhi, dan yang namanya fi'il madhi, madalla ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang kejadian ini waqa'a, terjadi fi zamani allazi qabla zamani takallum, pada sebuah waktu sebelum waktu berbicara. Itu namanya fi'il madi. Fi'il madi itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah makna kejadian, sebuah perbuatan maksudnya ya, yang perbuatan itu terjadi sebelum kita berbicara. Jadi misalkan tadi jam 8 tadi ada kejadian tabrakan misalkan. Jelas. Sekarang sudah jam 9. Kemudian Anda sampaikan kepada antum telah terjadi tabrakan. Itu namanya fi'il madi. Karena kejadiannya terjadi sebelum kita mengucapkan berbicara. Atau misalkan Zaid telah memukul seekor anjing. Sudah dipukul tadi anjingnya jam 8. Kemudian Anda katakan kepada antum sekarang ini pukul 9 ini, doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul seekor anjing. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kejadian dari memukul itu terjadi sebelum saya berbicara. Ya. Contohnya seperti kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara wa ashtaraka. Ini semua contoh dari fi'il madhi. Ya, artinya nanti antum bisa lihat di kamus juga ya. Mudah ini artinya. Wal mudhari'u. Sekarang fi'il mudhari'nya. Pembagian yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Madalla ala hadasin yaqu fi zamani takallum. Dia itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yaqu fi zamani takallum au ba'dahu. Yang terjadinya kejadian itu nanti pada saat kita berbicara, pada waktu berbicara, paham? Atau setelah berbicara? Berbicara. Makanya fi'il mudhari itu ada dua waktu ya, waktu hal dan waktu istiqbal. Kalau kejadiannya terjadi bersamaan antum berbicara, berarti kejadiannya namanya di waktu hal atau waktu hadir. Kalau kejadiannya terjadi setelah antum berbicara, itu namanya di waktu istiqbal. Ya. Contoh seperti yaktubu, yafhamu, yakhruju, yasma'u, yansuru, wa yatakallamu, wa yastaghfiru, wa yashtahiku. Juga itu bisa difahami, itu fi'il mudhari. Wal amru, sekarang fi'il amr, madalla ala hadasin yutlabu usuluhu ba'da zamani takallum. Fi'il amr itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian yang yutlabu husulu, dituntut terhasilkannya kejadian tersebut setelah waktu berbicara. Makanya kan fi'il amr itu menunjukkan tolak kan, tuntutan. Artinya ketika antum mengatakan uktub, tulislah, maka orang yang terkena ucapan ini dituntut harus mewujudkan tadi perbuatan menulis. Kenapa? Karena yang namanya fi'il amr itu sebuah kejadian, sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, sebuah perbuatan, tapi dituntut harus ada itu perbuatan itu, nggak boleh tidak. Bang, setelah zaman berbicara, setelah ana mengatakan uktub, maka antum ana tuntut harus menghasilkan tulisan. Makanya ada kaidahnya, hukum asal dari perintah Rasulullah itu bermakna wajib sampai ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah. Paham ini? Kenapa? Karena ketika perintah datang dari Rasulullah, kita dituntut untuk mewujudkan perbuatan itu. Seperti kita diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk sholat, maka hukum asalnya puasa dan sholat itu wajib. Ya, sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya sholat itu enggak wajib, makanya sunnah. Itu sholat lima waktunya misalnya. Selama tidak ada dalil, asal perintah itu wajib. Karena apa? Qaidah fi'il amr itu mengandung tuntutan untuk menghasilkan perbuatan tersebut. Antum dituntut gitu. Perbuatan ini harus antum hadirkan. Ya, dan terjadi nanti setelah zaman berbicara. Setelah antum berbicara, perbuatan itu baru terjadi. Tidak mungkin perbuatan terjadi sebelum antum berbicara, karena itu fi'il madhi namanya. Tidak mungkin perbuatan itu terjadi ketika antum berbicara, karena itu fi'il mudhari namanya. Nah, yang membedakan antara fi'il mudhari dan fi'il amr dalam sisi makna istiqbal, kalau fi'il mudhari tidak ada tuntutan, kalau fi'il amr ada tuntutan. Karena kan mudhari juga bermakna istiqbal kan? Tapi yang membedakan antara mudhari dan amr itu adalah dari sisi makna talabnya. Kalau mudhari enggak ada sisi tuntutannya. Cuman bisa terjadi setelah zaman takallum. Tapi kalau amr itu terjadi setelah zaman takallum, namun dituntut harus diwujudkan perkara itu. Ya, seperti uktub, ifham, ukhruj, isma dan seterusnya itu. Sampai sini difahami maksudnya? Ya. Ini ana baca sedikit banyak karena memang poinnya masih mudah ya, insyaallah masih mudah. Dan kalau pun misalkan ada yang kurang nanti bisa antum pahami dengan baik, bisa antum tanyakan. Jung. Ya. Wa fi istilahin nuhati, adapun huruf secara istilahnya para ulama nuhat, kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Ini pun termasuk definisi yang ada di Muktarob ini. Dia itu adalah sebuah kata yang menunjukkan pada sebuah makna yang sempurna apabila bergabung dengan yang lain, yang lainnya. Fi ghairiha, apabila disambung dengan selain dia. Paham? Kalimatun dallat ala maknan. Ya, huruf ini adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna, makna yang bisa antum pahami dengan baik fi ghairiha, kalau dia bergabung dengan selain dia, yaitu apa? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Kita bahas huruf ini, ya. Isim dan fi'il. Paham? Punya makna huruf ini kalau dia bersambung dengan selain dia. Kalau berdiri sendiri, maknanya kurang jelas. Tidak bisa difahami dengan baik. Berbeda dengan isim. Isim antum tulis kitabun bisa dipahami. Oh, buku. Ya. Berbeda juga dengan fi'il. Fi'il sekedar antum tulis begitu saja, satu lafaz fi'il saja, bisa dipahami makna. Daraba, dia telah memukul. Berarti seseorang itu sudah melakukan pemukulan. Tapi kalau huruf, coba antum tulis min. Dari mana ini? Makanya dikatakan kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Dia menunjukkan kepada sebuah makna yang bisa difahami kalau bersambung dengan selainnya. Contoh min. Fa inna hadza lafdho, sesungguhnya lafaz ini kalimatun dallat ala maknan. Dia menunjukkan kepada sebuah makna. Ya. Wa huwa al-ibtida, dan maknanya sini adalah al-ibtida, permulaan. Ya. Makanya kan zahabtu minal baiti ilal madrasah. Saya pergi dari pertama kali perginya itu dimulai dari rumah. Ila sampai ke sekolah. Nah, min itu bermakna al-ibtida, untuk menunjukkan permulaan sebuah perkara. Ya, kalau kita terjemahkan itu artinya dari. Wa hadzal makna, dan arti ibtida di sini la yatimmu, tidak bisa sempurna. Hatta tadumma ila, ini maksudnya hatta tudomma ila hadhil kalimati ghairuha, ya, sampai digabungkan kepada kata ini selain daripada dirinya. Paham? Hatta tudomma ila hadhil kalimati ghairuha, sampai digabungkan pada kata ini, yaitu kata min ini, ghairuha, selain dia. Fatakulu zahabtu minal baiti, maka engkau katakan saya pergi dari rumah. Tapi kalau antum hanya tulis min, ada maknanya tapi enggak sempurna. Dan sempurnanya makna dia ini kalau dia bergabung dengan selain dirinya. Nah, karena min adalah huruf jar, maka gandengan dia biasanya adalah isim. Paham? Itu artinya huruf. Huruf adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sempurna fi ghairiha, kalau bergabung dengan yang lain, yang lainnya. Ini bisa difahami kan, Abu Salman? Dimurojai, besok malam kita lanjutkan lagi insyaallah. Anda tanyakan, ya. Matanya ini masih sedikit ya. Nanti kalau masuk setelahnya ini baru kita lanjutkan insyaallah. Adapun yang di bawah itu amsilatun lil ismi, contoh-contoh isim. Ya, kitabun, kolamun, dawatun. Kemudian amsilatun lil fi'li, contoh-contoh fi'il. Amsilatun lil harfi, contoh-contoh huruf. Adapun yang sebelahnya ini, diagramnya ini, anwa'ul kalam, ismun, fi'lun, harfun. Kemudian definisinya isim itu apa, definisi fi'il itu apa, definisi huruf itu apa. Kemudian fi'il, digaris lagi, fi'il terbagi tiga. Ada madi, ada hal, ada istiqbal. Apa fi'il madi, definisinya apa. Kemudian apa fi'il mudhari, yang hal, definisinya apa. Kemudian apa itu istiqbal, definisinya apa. Jelas, bisa dibaca sendiri. Kemudian as'ilatun, ya, pertanyaan gitu atau soal, ya, mal ismu, apa itu isim? Gak mungkin anak jadikan PR tugas rumah ini gitu. Kalau anak jadikan tugas rumah ya antum konten 10, masalahnya bukunya antum bawa pulang. Ya. Terus masil lil ismi bi ashrati amsilatin. Buatkan contoh untuk isim 10 contoh ya, di sebelah itu ada lebih dari 10 itu. Amsilatun lil ismi. Tapi kalau untuk pemula bisa antum jadikan soal untuk mereka. Ya, kalau antum kan sudah tingkat sanawiyah, kelas 2 udah. Ya. Kemudian ila kam yanqasimu al-fi'lu terbagi berapa fi'il itu? Mahwal mudhari, apa itu fi'il mudhari? Mahwal amru, apa itu fi'il amr? Mahwal madi, apa itu fi'il amr? Masil lil fi'il bi asrati amsilatin, buatkan contoh 10 fi'il katanya. Mahwal harfu, apa itu huruf? Masil lil harfi bi asrati amsilatin, buatkan 10 contoh huruf. Itu contohnya ada 10 sebelah itu. Ya. Tapi kita cukupkan insyaallah, pertemuan berikutnya kita masuk alamatul ismi, mudah-mudahan difahami dengan baik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.